illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan bahasan yang baru, kita ingin bagikan buku untuk ikhwah 4 orang yang sudah daftar. Untuk ikhwah 4 orang yang sudah daftar. Daftarnya ada di Rahman ya. Mas Rahman mana Mas Rahman? Man? Akhwat juga 4 orang ya. Yang sudah daftar ya, yang sudah daftar. Enggak ada orangnya ya. Daftarnya ada di antum enggak? Itu yang Talbis Iblis. Oh, yang Talbis. Yang ini? Oh, yang ini enggak ada. Oh, berarti yang ini kita bebas ya. Berabut. Sorry. Siapa ya? Gimana lagi kaedahnya jamaah? Yang paling jauh lagi? Hah? Untuk mahasiswa, karena bukan cukup berat untuk mereka membelinya. 4 orang, 1, Dot sudah punya Dot, 2 lagi, siap, sini 4 orang, jangan dijual lah, sini. Iya udah 4 orang. Akhwatnya juga ya. Iya. Kepala antum masuk kamera. Antum ambil. Itu 1 orang. Akhwatnya silakan ambil ke samping ya, 4 orang ya. Ke samping. Iya, mahasiswi. Iya, mahasiswa itu umum laki perempuan. Silakan ke samping. Ke samping Alfamart. Enggak samping sini. Ini bukunya yang kata 4 orang ya. Siap, durasi. Jamaah, perhatikan halaman 120. Masih pada bahasan bab yang keempat, dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalil nomor ke-37. Diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang membuat mata menangis dan hati menjadi takut. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sungguh ini adalah nasihat perpisahan. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Beliau menjawab, Qad taraktukum 'ala al-baydha. Dalam riwayat yang lain, 'ala al-mahajjatil baydha. Lailuha kanahariha. La yazighu 'anha ba'di illa halikun. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. Yang artinya adalah, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hendaklah kalian taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia, Habasyah. Sesungguhnya seorang mukmin itu laksana unta yang jinak, kemana saja diajak ia akan menurut. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun sebutkan tadi ketika membaca hadisnya, dalam riwayat yang lain ada tambahan al-mahajjah al-bayda. Qad taraktukum ala al-mahajjah al-bayda. Al-mahajjah itu ditafsirkan oleh para ulama adalah jalan, secara umum adalah jalan. Tapi kemudian ada yang mengerucutkan maknanya dengan jadatut tariq, jalan yang tengah. Karena jadah itu artinya serius sebenarnya. Cuman kata para ulama bahasa ketika menafsirkan al-mahajjah, jadatut tariq ay wastuha. Jalan yang serius maksudnya adalah jalan pertengahan. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, umat Nabi Muhammad SAW adalah ummatan wasata. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga mengurangi. Tidak melampaui batas, tidak juga kemudian menistakan. Selalu tengah-tengah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya pian perhatikan, ini kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, biasanya salah dalam dua hal ini. Entah berlebihan, atau kemudian terlalu mengurangi. Entah melampaui batas, atau kemudian menistakan, atau menganggap remeh. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Contoh misalnya, kayak bagaimana bersikap terhadap para pelaku dosa besar. Khawarij, keras, berlebihan. Pokoknya sekali saja orang itu melakukan dosa besar, maka dia keluar dari Islam, dan di akhirat kekal di api neraka. Enggak ada yang selamat kalau begitu. Nah, kemudian kelompok yang berseberangannya, yakni Murji'ah, terlalu meremehkan pembahasan. Di mana mereka bersikap, orang melakukan dosa besar, itu imannya sempurna. Karena iman itu cukup diyakini di hati saja, enggak perlu praktek. Jadi yang taat dan yang tidak, sama. Nanti ujung-ujungnya, yaitu pemahaman pluralisme itu. Bahwasanya semua orang itu sama. Nanti mukmin dan kafir sama. Ulun pernah sebutkan, videonya belum keluar sebenarnya, sudah kita bikin. Orang biasa mengatakan hal demikian, bisa jadi ingin membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Dia pelaku maksiat nih, dia banyak salah nih, semua kita banyak salah. Cuman dia ingin membenarkan kesalahannya. Gak usah sok suci lah, gak usah sok paling benar lah. Semua kita ini sama kok. Loh, gimana dong? Dia ngomong seperti itu supaya kesalahan dia, dosa dia, maksiat dia diterima lapang oleh orang. Enggak bisa. Soalnya kalau misalnya perkataan yang sama seperti ini kita kembalikan ke orang tua Anda, Anda mungkin enggak terima itu. Anda dapatkan ibu Anda orang yang salehah, Anda dapatkan orang tua Anda, bapak Anda orang yang saleh. Kemudian kita katakan, "Oh, kalau begitu ibu kamu yang salehah itu, bapak kamu yang saleh itu, sama tuh, sama pelacur tuh, sama." Gimana? Enggak akan terima dia. Loh, ente enggak terima orang tua ente disamakan sama orang yang buruk. Karena ente tahu orang tua ente saleh. Kenapa kemudian Anda mengatakan demikian? Supaya Anda diterima kan sebenarnya? Tidak. Maka ahlus sunnah sikapnya jelas. Bahwasanya pelaku dosa besar, dia mukmin tapi imannya lagi turun. Gitu aja. Mukmin dengan sisa imannya yang ada, tapi dia turun imannya dengan kemaksiatannya yang dia lakukan. Dan jika sampai mati pun dia demikian, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengazabnya, ya Allah akan mengazabnya tapi sesuai dengan dosa yang dia lakukan saja. Allah adil kok, ente bersalah dihukum dong. Allah maha adil. Tapi juga Allah sangat pengampun. Mungkin sekali Allah mengampuni. Jadi enak membahasnya tengah-tengah. Wallahu alam bisawab. Itu contoh. Dan di banyak bab juga demikian. Wallahu alam bisawab. Lalu lanjutkan. Jadi al-mahajjah itu artinya jadatut tariq ay wassuha. Saya telah tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus. Diterjemahkan di sini adalah agama Islam yang putih bersih. Di riwayat yang lain, al-mahajjah itu artinya adalah jalan yang lurus, jalan yang tengah. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga kemudian mengurangi. Tidak melampaui batas, tidak juga kemudian menistakan. Tengah-tengah, ummatan wasata. Ingat ya, bukan plin-plan. Ahlus sunnah itu bukan plin-plan, bukan. Sikapnya jelas. Dari berlebihan ataupun tidak. Dari melampaui batas atau tidak. Tengah-tengah. Adil. Karena bisa jadi untuk kasus yang tadi, karena bisa jadi untuk kasus para pelaku dosa besar, mungkin kita orangnya. Maka kita juga ingin disikapi dengan sikap yang adil. Saya bersalah, nasihati saya dong. Saya bersalah, ingatkan saya dong. Ingkari maksiatnya, nasihati sayanya, jangan kemudian saya dikucilkan. Toh kemudian siapapun di antara kita sangat mungkin berdosa di kemudian hari. Kan adil jadinya. Ini enggak, keluar dari Islam. Wah, siapa yang selamat kalau begitu? Atau kemudian meremehkan urusan. Ah, yang taat sama yang tidak, sama ajalah. Oh, gimana bisa sama? Ada yang bangun subuh, ini sebelum subuh dia sudah di masjid bahkan, yang satu tidur. Gimana bisa sama? Muslim aja enggak bisa sama, apalagi muslim dan kafir. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kemarin juga kita bahas di video itu tentang yakni atheis. Tahapan awalnya yang mereka sampaikan, apa kemarin bahasan kita itu, saya tidak perlu agama untuk tahu membunuh itu buruk, saya tidak perlu agama untuk tahu bahwasanya menolong orang itu baik. Ini pondasi awal supaya Anda menerima dulu syubhatnya. Iya juga ya. Kita bisa kok bedakan baik buruk, subhanallah. Anda enggak tahu cara doa kalau Nabi Muhammad tidak menerangkan. Anda tidak tahu cara menyembah Allah kalau Nabi Muhammad tidak terangkan. Artinya Anda tidak akan tahu kebaikan dan tahu keburukan kalau bukan syariat yang menerangkan. Kalau dibiarkan begitu saja, innan nafsa la'ammaratun bisu, itu hukum asalnya kita semua. Jiwa ini akan menyuruh kita kepada yang buruk-buruk. Biarkan saja orang kemudian, tidak Allah utus Rasul, tidak Allah turunkan padanya kitab, terserah kalian bagaimana cara kamu menyembahku. Enggak disembah tuh Allah. Kenapa? Kita pengennya yang leha-leha, pengen foya-foya, pengen santai-santai. Itu hukum asalnya diri ini. Makanya subhanallah dahsyatnya kaum muslimin, mereka bisa menahan itu. Sabar untuk melakukan kemaksiatan walaupun enak-enak, walaupun seru-seru. Dan mereka sabar menjalankan ketaatan walaupun berat-berat. Itulah dahsyatnya kaum muslimin. Anda kalau buruk, buruk aja. Jangan kemudian ingin dibenarkan buruknya Anda itu dengan menyebutkan jadi begitu banyak syubhat agar keburukan Anda diterima orang. Enggak, buruk-buruk aja. Sama seperti kalau misalnya dengan video yang sebelumnya, ya orang baik, ya baik aja. Kan gitu. Nabi Muhammad, ya contohnya Nabi Muhammad simpel lah. Beliau kurang dizolimi apa beliau? Enggak jadi joker Nabi Muhammad? Enggak. Dilempari batu, dilempari kotoran, lagi sujud ditumpuki jeroan binatang. Apa beliau? Tetap jadi orang baik. Jangan kemudian karena Anda buruk dan ingin diterima keburukan Anda, Anda kemudian yakni memberikan syubhat kepada kaum muslimin agar diterima. Enggak. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut ya. Jadi, qad taraktukum 'alal bayda, riwayat yang lain 'alal mahajjatil bayda. Saya telah tinggalkan, kata Nabi Muhammad, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Ini maksudnya al-bayda. Tapi dalam riwayat yang lain ada al-mahajjahnya, jalan yang lurus, jalan pertengahan. Jelaskan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sering ini ulun ulang di pengajian mulia dengan manhaj salaf ini, Al-An'am 153. Itu tolong dihafalkan, itu prinsip sekali jamaah. Terlepas dari ayat yang lain juga tentunya sangat penting. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jadi kala itu kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad membuat garis lurus di tanah. Kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan-kanannya dan di bagian kirinya. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan ini nih, ada syaitan yang menyuruh kepadanya agar kita menapaki itu. Jalan yang ini cocok dengan hawa nafsu. Mungkin apa? Ya mungkin enggak ada salatnya. Jalan yang itu cocok dengan hawa nafsu. Mungkin apa? Cocok dengan hawa nafsu, boleh nikah kontrak, ya. Jalan ini cocok dengan hawa nafsu, kenapa? Di sini masih boleh main musik. Oh, jalan yang sini cocok dengan hawa nafsu. Di sini ah ini enggak keras-keras amat, santai lah. Iya, semuanya cocok. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda menyampaikan firman Allah ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maka ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan di antara keterangan beliau untuk ayat ini, makanya setiap hari kita itu berdoa kepada Allah minta petunjuk ini sebenarnya. Ketika kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, itu minta petunjuk ini. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan pertengahan, jalan Islam yang putih bersih. Kemudian malamnya seperti siangnya, saking jelasnya kebenaran. Saking jelasnya ini halal, ini haram. Dan di antara keduanya ada syubhat, tinggalin, selesai. Ngapain kita kemudian masuk ke dalam perkara syubhat, keragu-raguan. Halal kadalah tinggalkan, akan lebih aman. Di antara maksudnya seperti itu. Malamnya seperti siangnya. Karena basicnya malam itu gelap dong, tapi sangat jelasnya Islam, itu malamnya pun sangat terang benderang. Hukum-hukumnya jelas semuanya. Dan ini di antara dalil keberadaan sang pencipta, karena syariatnya jelas detail. Ini halal, ini haram. Gini loh cara menyembahku. Gini loh cara beribadah kepadaku. Ini perintah-perintahku. Ini larangan-larangan. Jelas semuanya. Itulah Islam yang putih, bersih. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Persis sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, taraktukum taraktu fikum amrain, dalam riwayat taraktu fikum ats-tsaqalain, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara peninggalan, warisan, legasi. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak pernah akan sesat selamanya, Al-Qur'an dan sunnahku. Persis yang menyimpang dari Al-Qur'an dan as-sunnah, itulah Islam, pasti binasa. Dan ingat jemaah, Al-Quran dan As-Sunnah difahami dengan faham para sahabat. Itulah pembahasan kita. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, yani kalau kita punya, kalau kita katakan barometer ya, kalau kita punya barometernya, maka kita tidak susah untuk kemudian memahami syubhat-syubhat yang ada. Contoh, contoh syubhat nih, sudah bulan Rabiul Awal kan, ya paham-paham lah pian ya. Kalau Rabiul Awal pasti kita akan membahas puasa Ramadan ya. Siap, berikut ya. tolong hidayah underscore 2017 mungkin ini bisa dipotong ya. Ketika ada yang bertanya, tolong carikan dalil sahih perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tuh yang nanya tuh, biasanya kita tuh. Jawablah, saya tidak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Wah, mantap juga nih. Jika untuk mencintai Rasulullah SAW saja kita harus mencari dalil, masih pantaskah kita menganggap mengharap syafaatnya? Mantap. Sambatkah ngaran akunnya? Janganlah. Ribut kena. Siap. Jamaah, mencintai Nabi Muhammad itu syariat bukan? Syariat. Bahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad harus lebih daripada segalanya. Bukan enggak perlu dalil, dalilnya banyak nyuruh kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengaitkan kesempurnaan iman seorang itu dengan mencintai beliau. Bahkan prinsip kita ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Muhammad sallallahu, itu adalah kita harus mencintai beliau. Harus mencintai beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikanku lebih dia cintai daripada dirinya. Artinya anda harus mati, anda harus berani mati untuk Nabi Muhammad. Kita cinta diri kita masing-masing pasti, tapi kalau untuk agama anda harus berani mati lebih daripada dirinya sendiri, lebih daripada anaknya. Wah, ini berat. Anak itu luar biasa. Yang sudah punya anak pasti sangat faham. Cinta kita itu luar biasa kepada anak. Jadi rasanya rada aneh ada orang bunuh anaknya itu, cukup aneh saya rasa. Karena kita ini jibiliyah, bawaan dari sononya Allah ciptakan kita, pasti mencintai anak. Zuyina. Zuyyana lin-nasi hubbu syahawati min-nisa wal banin. Syahwat kita, hasrat kita di antaranya adalah kita cinta anak. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintaiku dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya. Orang tua juga cukup aneh kalau misalnya ada orang sampai bunuh orang tuanya. Cinta kita ke orang tua, bahkan kita kaum laki-laki, itu ketika kita menikah, taat kita kepada orang tua enggak berubah. Beda dengan perempuan. Ketika mereka menikah, taat mereka pindah ke suami. Kita kaum laki-laki tetap sama orang tua. Dan kaum wanita, jangan buat kami kemudian jadi orang yang bingung. Harus memilih anda atau orang tua. Taat kami ke orang tua enggak akan berubah. Tanggung jawab kami ke anda tetap. Jadi jangan bikin laki-laki atau suami-suami anda jadi orang yang bimbang. Pian pilih ulun atau orang tua. Enggak boleh begitu. Karena ketaatan kami kaum laki-laki sama orang tua tetap. Kami mau ngasih duit ke, kami ngomong atau enggak ke, anda enggak usah urusan. Karena kami ke orang tua tetap nomor satu. Anda ke orang tua berubah ke suami. Selama permintaan suami anda, perintah suami anda adalah ketaatan kepada Allah, dia nomor satu. Pahami juga, hai bapak-bapak yang sudah punya anak gadis dan sudah dinikah orang, taat anak anda ke suaminya nomor satu. Anda sekarang jadi nomor dua. Jadi, obrolkan baik-baik ya. Jangan main pakai ultimatum. Jangan pakai ultimatum. Kayak Borne aja ya. Jangan pakai ultimatum. Oh, enggak ada yang faham. Jamaah sekalian rahimakumullah. Identity, supremasi, ultimatum kan. Mbah tuh ada nang apa gerang tuh jar. Kadu usah di browsing. Pokoknya itu film spy terbaik. Jangan ditonton juga. Kayaknya aku udah download ya. Kadu usah. Julungi. Sampai mana tadi? Enggak usah pakai ultimatum-ultimatuman. Pokoknya pilih ulun atau abah mau pian, enggak bisa. Obrolkan baik-baik. Kalau orang tua anda harus ngurus, kalau suami anda harus ngurus orang tuanya, maka cari jalan keluar. Mungkin anda ngontrak dekat orang tua suami, atau anda kontrakkan orang tua anda dekat anda. Jadi ke bini serumah, orang tua parah, cari jalan keluar. Kenapa harus berantem? Pokoknya mun kayak ini ulun minta cerai ya. Subhanallah. Laki-laki enggak bisa digituin. Anda minta, kami kasih. Lo jual, gue beli. Tapi gue nawar. Ah, itu punchline-nya, Pak. Wallah bisa. Ini mau ngomong apa sebenarnya? Syubhat. Tadi ngomong syubhat. Oke. Okay. Aduh, jadi kepanjangan videonya ya. Padahal saya niatnya 1 menit tadi biar dipotong biar mantap. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintaiku lebih daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Berarti mencintai Nabi Muhammad syariat. Mencintai Nabi Muhammad wajib. Yang kita tanya itu praktek Anda mencintai itu loh. Kita tidak membahas mencintai enggak butuh dalil, bukan. Mencintai Nabi Muhammad itu syariat. Cuman praktek Anda, bukti cinta Anda kepada Nabi Muhammad dengan merayakan hari lahirnya, itu yang kami tanya. Bukan soal cinta. Perhatikan, Anda kalau baca sekilas gitu doang, Anda akan, jual aja. Iya, padahal salah. Yang kita bahas adalah perayaan Anda. Anda merayakan, tersisa jambu biji. Makanya yang tersisa lain bijinya, jambunya. Merayakannya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukti cinta, sekarang begini. Apakah Anda berani dikatakan para sahabat tidak cinta? Enggak berani Anda ngomong begitu. Sedangkan mereka tidak pernah melakukan. Orang paling cinta Nabi Muhammad itu para sahabat. Itulah kenapa mereka jadi barometer pemahaman ini. Makanya sering ulun sampaikan ke pian kan. Waktu itu ulun jadi penerjemah untuk Syekh Ramadhan di sini. Kata beliau, jika ada, banyaknya bijinya. Jika ada, yakni praktek ibadah di kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tanyakan dua hal. Satu, apakah Nabi Muhammad mengetahui ini adalah sebuah kebaikan? Tanya. Merayakannya ini kebaikan kah? Oh, kebaikan. Nabi Muhammad tahu kada? Nyatai tahu. Mana dalilnya? Sini dalilnya. Kok Nabi Muhammad tahu ini baik? Sini dalilnya. Oh, kada tahu pang Nabi Muhammad. Oh, berarti Anda tahu kebaikan. Anda tahu kebaikan, Nabi Muhammad enggak tahu. Orang paling bertakwa di muka bumi ini enggak tahu kebaikan, Anda tahu. Satu, menteri mati, tinggal rajanya sekakman. Dua, apakah para sahabat memahaminya demikian? Bahwasanya mencintai Nabi Muhammad dengan merayakan hari jadinya. Oh, kayaknya nyata, kayaknya pemahaman para sahabat. Mana dalilnya? Oh, kada paham mereka aja. Oh, berarti generasi terbaik umat ini tidak paham kebaikan. Anda tahu. Siapa Anda memangnya? Subhanallah. Jadi simple. Itulah kenapa kita belajar prinsip. Jadi syubhatnya gampang dipatahkan. Karena mereka mentok. Mereka akan cari-cari dalil supaya diterima masyarakat. Karena kitalah yang bertanya dalil. Anda kalau sudah mulai bertanya dalil untuk amalan yang Anda lakukan, yakinlah kebaikan akan menghampiri Anda. Kenapa? Anda ingin difahamkan agama sama Allah. Anda enggak main-main sama ibadah. Ngapain keluar duit banyak, tenaga banyak, waktu banyak untuk satu amalan enggak dicontohkan. Secara tidak langsung Anda mengatakan Anda tahu kebaikan Nabi Muhammad, enggak tahu. Dua, Anda faham syariat ini dan para sahabat tidak faham. Syubhat yang lain. Tempulu. Apa ya tadi yuk? Aninya nah. Kalau kita merayakan ulang tahun seperti orang-orang kafir, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau merayakan ulang tahun dengan bersedekah dan berpuasa, maka itu tidak dilarang. Rasulullah melakukan puasa Senin karena Jarsidin, jelas ya, syubhatnya di orang Banjar ya. Karena Jarsidin, Sidin lahir di hari Senin. Oh, siap. Jadi merayakan hari jadi Nabi Muhammad SAW boleh, asal merayakannya dengan berpuasa. Kalau merayakannya dengan berpuasa, pian kadusa bepintaan lon kami. Hah? Pian dimintai kada di kampung masing-masing? Dimintai. Kami kan umpat menggawi, sumbangannya barang jan. No. Menawarnya itu nah, kada apa-apa pian kada menggawi aja, tapi sumbangannya barang jan. Kenapa? Karena ada acara bemakanannya. Kalau Anda betul-betul mempraktekkan bemaulid dan itu dengan berpuasa, puasa dong. Tapi kan acaranya makan-makan. Bahkan kata Akh Ipan di tepukan syair tertentu itu makin kencang. Kenapa? Tumat lagi tuntung. Mbah, ini makanan. Aduh ya Allah. Harusnya kan Anda puasa. Kalau misalnya Anda bepintaan, ini gesen maulidan dan ini gesen buka puasa bersama, masih masuk akal. Maka jawabannya adalah seperti prinsip yang kedua tadi. Apakah para sahabat seperti itu memahaminya? Bahwasanya bolehnya merayakan hari jadi Nabi Muhammad SAW dengan berpuasa. Seperti itukah para sahabat memahami keutamaan puasa Senin? Enggak tuh. Oh, berarti Anda faham itu adalah sebuah kebaikan. Generasi terbaik umat ini enggak faham. Mau Wahab ini aja. Ya sudah. Allah alam bisa. Jadi mentok sudahlah. Cok gali cok. Ini dicari-cari karena kita bertanya dalil, mereka harus cari. Anda kalau beramal dulu baru cari dalil, Anda akan pakai edah cocokologi. Dicocok-cocokin. Harusnya sebelum Anda beramal lah, adakah dalilnya? Adakah perintahnya? Adakah contohnya? Hanyar gawi. Wallahu alam bisawab. Nah, benyaringan. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Cukup ya. Sungguh dan hari jadi tanggal lahir Nabi Muhammad itu diperdebatkan loh. Diperdebatkan ulama sejarah. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 12. Bulannya diperdebatkan. Ada yang menyebutkan Rabiul Awal, ada yang menyebutkan Ramadan. Tanggalnya diperdebatkan, bulannya diperdebatkan. Tapi para ulama sepakat, meninggalnya beliaulah 12 Rabiul Awal. Meninggalnya. Jadi yang Anda rayakannya apanya? Hari lahir? Atau hari meninggalnya? Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Anda ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnahnya. Itu bukti Anda cinta. Enggak perlu ngomong. Saya cinta Rasul. Ini majlis Rasul. Enggak perlu. Praktek Anda sehari-hari. Perintah beliau, lakukan. Larangan beliau, tinggalkan. Itu bukti cinta. Bahkan kalau itu kita lakukan, itu bukti kita cinta kepada Allah. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad kepada mereka. Jika kalian mencintai Allah, semua kita cinta Allah dong. Caranya gimana? Fattabi'uni, ikuti aku. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, itulah bukti kita cinta kita kepada beliau dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti cinta. Jadi bukan klaim, bukan hanya mengaku-ngaku mencintai tapi prakteknya menyimpang. Apakah kemudian kita katakan kita paling cinta? Enggak juga. Kenapa? Kita banyak kekurangan sana sini. Perintah beliau banyak masih kita langgar. Masih kita tinggalkan. Larangan beliau masih kita terobos. Ya, kita akui semua kita masih melakukan kesalahan. Tapi yang jelas-jelas ini saja, jelas perintahnya, jelas larangannya, belum maksimal bisa kita ikuti, bisa kita tinggalkan. Yang enggak jelas, yang enggak kami lakukan, simple. Wallahu alam bissawab. Wah, panjang tuh videonya lah, lebih dari 10 menit pang dari IGTV gini enggak cukup lah. Ayo. Adan. Silakan Adan. Aduh, silakan Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ulang dari pertama terjemahan hadisnya. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Berikutnya, siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hendaklah kalian taat meskipun meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya seorang mukmin itu laksana unta yang jinak. Kemana saja diajak, ia akan menurut. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga di antara dalil yang menunjukkan akan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahwasanya beliau akan wafat, bahwasanya beliau manusia. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Allah berfirman, kamu akan menjadi mayit, kamu akan meninggal, hai Muhammad, mereka juga akan meninggal. Beliau manusia sallallahu alaihi wasallam. Bedanya beliau hanya diberikan tawaran meninggalnya pengen kapan, dan beliau meninggal kala itu, dan beliau memilihnya untuk meninggal kala itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepeninggal beliau persis seperti yang beliau sebutkan, karena inilah di antara jalil nabinya Nabi kita Muhammad, rasulnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang beliau sampaikan terjadi begitu banyak perselisihan. Bahkan di antaranya di tahun awal 400-an saja sudah terbukti dengan bahasan kita yang pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ada kaum yang mereka tidak berjalan di atas petunjukku, yaitu ketika itu begitu kuat sekali ta'assub, kuat sekali fanatisme mazhab, persis seperti yang Nabi Muhammad sabdakan, dan terjadi sampai hari kita sekarang. Berikut kemudian Nabi Muhammad berikan kepada kita jalan keluarnya. Berpegang teguhlah dengan sunnah beliau dan al-khulafa ar-rasyidin. Kalau Anda ingin selamat, semua kita ingin selamat, inilah manhaj salaf. Salaf itu identik dengan Nabi Muhammad itu sendiri dan para sahabatnya. Anda ingin selamat menapaki semua yakni perselisihan yang ada sekarang, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan faham para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syubhat yang lain. Mumfunglah mumfung. Tapi ini bukan tentang Maulidan nih. Ini tentang folivantai. Foligami saya enggak enak. Perhatikan syubhatnya nih. Dan biasanya bisa jadi ini perempuan suka nih yang gini nih, suka. Ya karena ini pertanyaan dari ekwa-ekwa kita juga ini. Siap-siap. Rasul tidak pernah berpoligami semasa hidup dengan istri pertama Siti Khadijah. Siap. Betul. Itu betul. Jadi kalian yang berpoligami sebelum istri pertama meninggal, bisa disebut bid'ah. Jadi nang nikah bini pertama belum mati, itu bid'ah. Ya. Boleh. Kita angkat dulu, habis ini kita banting ya. Karena tidak ikuti sunnah Rasul dengan ibadah. Siap. Ya. Persis. Jamaah, gini ya. Ulun sering menyampaikan kalau tidak salah, mudah-mudahan ingat. Ketika ada perbedaan antara sabda Nabi Muhammad, antara firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan praktek beliau, mana yang kita kedepankan? Perkataan beliau. Praktek beliau menikahi janda. Sabda beliau, nikahilah perawan. Mana yang kita ambil? Perawan. Bedakan jika praktek beliau dengan sabda beliau berbeda. Mana yang dikedepankan? Sabda. Dua. Siapa di kalangan ahli tafsir yang memahami seperti ini? Surah An-Nisa ayat berapa itu? Fankihu ma tabalakum. Ayat 3 ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ini adalah firman Allah. Maka nikahilah apa yang baik untuk kalian. Tentunya, yani kalau sudah memang memenuhi persyaratannya, bukan kemudian tanpa perhitungan. Kuat finansialnya, kuat seksualnya, bisa berbuat adil. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, bisa dikejar. Maka nikahlah apa yang baik untuk kalian. 2, 3, 4. Di mana atau siapa di antara kalangan ahli tafsir yang penafsirannya maksud dari ayat itu adalah silakan nikah 2, 3, 4 kalau istri pertama mati. Siapa? Anda jangan bikin tafsir sendiri dong. Jangan bikin penafsiran sendiri. Kan kita juga sudah bahas di pekan-pekan yang lalu. Jika para sahabat telah menafsirkan satu ayat, cukupkan dengan itu. Para sahabat berbeda jadi dua pendapat, ambil salah satunya. Enggak perlu penafsiran ketiga. Para sahabat ada tiga pendapat, ambil salah satu. Enggak perlu pendapat keempat. Sahabat, kita tanya. Siapa di kalangan para sahabat yang memahami bahwasanya menikah dengan 2, 3, dan 4 harus istri pertama mati? Ini berkaitan dengan cinta, enggak bisa ini. Cintanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa kemudian kita bahas di sini. Bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi Muhammad yang lain, kecuali dengan Khadijah, padahal saya enggak pernah bertemu dengannya. Karena Nabi Muhammad tidak bisa melupakan cinta pertamanya SAW. Orang menolak semuanya, perempuan ini menerima beliau. Orang menolak semuanya, Abu Bakar menerima. Orang menolak semuanya, Ali menerima. Bagaimana tiga orang ini tidak istimewa di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Anda harus datangkan dalil. Seperti inikah pemahaman para ulama, khususnya ulama tafsir, bahwasanya syarat poligami itu setelah yang pertama meninggal. Jangan-jangan Anda pertama meninggal. Wah, Anda mati berdahulu ya, nek ya, Pak. Jar malaikat tiwasnya orang kawin aja jangan umpati syubhat tuh. Syubhat tuh jar ini syubhat. perempuan tidak suka untuk dipoligami, itu adalah yakni jibilli, bawaan sudah. Sama seperti semua kita enggak suka ketika harus wudu tapi airnya sangat dingin. Enggak ada heater, tapi kita mungkin sangat dingin. Mungkin yang di Eropa mungkin ya, yang mereka punya cuaca yang ekstrim ya, bisa 0, bisa di bawah 0, air pasti sangat dingin, harus pakai heater mereka. Males. Nah, malesnya kita itu bukan berarti kita benci sama wudu. Kenapa? Dingin. Perempuan tidak mau dimadu, itu bawaan. Bukan berarti mereka kemudian membenci syariatnya. Tapi kalau ada yang membencinya, itulah yang cerita. Maka berhati-hatilah untuk para akhwan. Ketika anda tidak menyukainya, karena itu fitrah seorang wanita, wajar, no problem. Tapi jangan sampai kemudian fitrah anda menurut, ingat ya, iblis itu ingin merusak fitrah. Jangan sampai fitrah anda kemudian berakhir pada anda membencinya, anda posting-posting, anda ngejek janda lah, ngejek laki-laki yang berpoligami lah. Tak tahu ya, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ketika anda membencinya, suami anda berpoligami. Hah? Kalau itulah kemudian kita mengatakan sempurna. Ya, enggak usah benci-benci, enggak usah posting-posting. Ketidaksukaan anda enggak usah posting-posting. Kada apa-apa aja, asal lain lakiku, laki pian. Hehehe. Ditunggu curhatnya ya. Curhat sambil nangis-nangis. Ustaz, ada apa Bu? Laki belum nikah lagi. Bodoh amat, mampus. Pian semalam posting-posting benci unda aja. Macam-macam ya postingan perempuan-perempuan enggak suka ya. Pas Allah uji, apa? Letoy yuai. Enggak usah. Itu fitrah anda, tapi enggak usah kemudian anda tampakkan anda benci. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Siapa di kalangan para sahabat yang ahli tafsir yang memahami seperti itu? Bahwasanya syariat itu nunggu istri pertama mati. Siapa yang ngomong? Itu pertanyaan besar. Kalau anda bikin sedih, siapa anda memangnya? Makanya barometernya jelas memahami firman dan sabda ini. Siapa? Para sahabat. Seperti itukah mereka memahami? Enggak tuh. Khulafaur Rasyidin yang 4, rata-rata semuanya istrinya 4. Ya. Dan para sahabat yang lain, mereka melakukan ta'addud. Wallahu a'lam bissawab. Karena mereka memenuhi persyaratannya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Jamaskan rahimakumullah. Lanjut masih menerjemahkan hadis. Gigitlah ia dengan gigi geraham, karena itu mungkin yang paling kuat ya. Permisalan Nabi Muhammad dengan gigi geraham, di hadis yang lain mungkin dengan taringnya atau diterjemahkan dengan taringnya. Hendaklah kalian taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Sudah kita terangkan nih, sering sekali berulang-ulang. Sesungguhnya seorang mukmin itu laksana unta yang jinak, kemana saja diajak ia akan menurut. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut jamaah, berikut keterangan dari Ustaz Fadil. Jalan itu putih bersih dan tampak sangat jelas sehingga malamnya seperti siangnya. Namun manusia bertindak tanpa petunjuk. Mereka tidak mau mengetahui kebenaran dan tidak mau menjauhi kebatilan. Padahal jalan yang lurus ada. Padahal malam hari aja jelas. Apalagi siang, kasarnya begitu. Halal haram jelas. Syubhat tinggalkan. Perintah jelas, larangan jelas. Jelas sebenarnya syariat ini. Tapi dia tidak mau kemudian mengetahui kebenaran. Betul jemaah. Ada orang bahkan memilih untuk tidak tahu agama karena ketika tahu nanti tidak bisa mempraktekkannya. Ini keyakinan yang salah. Ingat sekali saya obrolan ini dengan Pak Yadi di lapangan bulu tangkis. Beliau yang cerita. Ada orang itu seperti ini memang. Kada handak gen 4 kajian jar, kena mun tahu kada kau menggawi salah. Padahal ketika anda tahu, mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan saya menggawi. Menggawi, mudah jadinya. Karena Allah mudahkan untuk anda. Dan di antara, kata Syekh Shalih Fauzan, dan di antara kelembutan Allah, Allah akan selalu arahkan orang kepada kebaikan. Tapi anda raih dulu. kajiannya umpati, artikel agamanya baca, kadakala hadir streaming video atau radio. Anda ada usaha dulu belajar, nanti dengan kelembutan Allah Anda enggak rasa Allah mudahkan Anda memahami agama. Tapi Anda mulai dulu. Ini dari pertama kadagin, enggak bisa. Berarti Anda merasa nyaman dengan kebodohan. Anda merasa nyaman dengan bodoh. Kalau yang ngomong belum berkeluarga, masuk akal. Karena mungkin dia belum, yang namanya juga belum berkeluarga. Tidak ada istri yang harus dia didik. Tidak ada anak yang harus dia didik. Tapi bukan berarti bukan yang kita benarkan. Kan bisa jadi orang tua Anda dalam kesalahan. Saudara Anda dalam kesalahan. Anda tahu agama, kan Anda bisa luruskan. Karena Anda tahu agama. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Lantas apakah sebab semua itu? Apakah karena jalan tersebut tersembunyi? Tidak. Apakah karena jalan tersebut tersembunyi? Tidak. Jalan tersebut telah diketahui dan dikenal. Akan tetapi rambu-rambunya masih belum jelas bagi kebanyakan manusia. Sekarang kita sedang belajar rambu. Firmannya jelas, sabdanya jelas, cara memahaminya gimana? Nah, ini yang sedang kita pelajari. Manhaj salaf. Metode beragama Nabi Muhammad dan para sahabat. Anda ingin benar dalam menapaki jalan Islam ini, pahami Islam dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajib mengetahui rambu-rambu jalan tersebut, yaitu inilah barometernya. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajmain. Rambu-rambu tersebut adalah kembali kepada ilmu dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ini jemaah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lagi betakun maulid lah, sudah tadi. Dan setiap tahun kita sudah bahas, bosen. Sudahlah, Anda praktekkan aja. Penting kami karumpat menggawe, cuman jangan dimintai sumbangan gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang tadi Ustaz jelaskan tentang maulid, nabu jalan. Gak apa. Malah yang seperti ini berarti sesuai kajian ya. Dia bertanya sesuai yang ulun sembulkan. Kan kadang-kadang kita belajar mahat, pertanyaannya nikah ya, itu yang gak nyambung. Ini nyambung nih. Saya pernah mendengarkan ceramah bahwa 12 Rabiul Awal itu tanggalnya wafatnya Rasulullah, bukan hari lahirnya. Pertanyaan, apakah yang mengerjakan maulid menyerupai kaum Nasrani yang merayakan wafatnya Nabi Isa? Jamaah, kalau berdasarkan kesepakatan para ulama, 12 Rabiul adalah wafatnya, berarti mirip. Natalan itu lahir, Natalan itu lahirnya. Natalan itu lahirnya. Walaupun itu pun salah. Kan Natalan itu Desember ya. Ingat ayat tentang Maryam ketika dia ingin melahirkan, apa perintah Allah ketika dia butuh makanan? Apa tuh? Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Padahal tentunya menggoyangkan pohon kurma itu perkara mustahil. Tapi Allah perintahkan Maryam untuk berusaha. Goyang aja pohon kurma itu, nanti akan jatuh rutubnya atau kurma basahnya. Rutub, kurma itu akan matang hanya di musim panas. Kurma itu akan matang hanya di musim panas. Tentunya sebelum Juni, Juli, Agustus itu sudah berbuah semua. Lalu kita menyaksikan di kampus, di sekitar kamar kita juga pohon kurma semua. Sudah keluar semua, bukan lagi bunga. Betul-betul kurmanya keluar. Tapi semuanya mentah. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning muda gitu ya. Tapi begitu masuk musim panas, hanya butuh angin. Angin yang spesial khusus, hanya ada di musim panas. Matang. Anda di luar, Anda mateng. Enggak deh. Maksudnya angin musim panas. Amun pian mateng mau langsung aja sosis tangan. Makan tangan sorang. Dan itu adanya. Dan itu adanya di bulan Juni, Juli, Agustus. Itulah yakni masa lahirnya Nabi Isa. Dari mana kemudian di bulan Desember? Desember itu sudah musim dingin. Desember, Januari, Februari itu dingin. Sebelumnya hujan, November rain. Allah Nabi Sallam. Apakah yang mengerjakan Maulid menyerupai kaum Nasrani yang merayakan wafatnya Nabi Isa? Allah Nabi Sallam. Jadi mirip ya. Allah Nabi Sallam. Jadi muliakan Nabi Muhammad, cintakan Nabi Muhammad bukan merayakan hari lahirnya atau hari wafatnya. Ikuti sunnahnya, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Ketika Anda melakukan itu juga bukti Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maulid pulang, pertanyaannya, ya Allah. Apa yang harus dilakukan apabila menjadi panitia Maulid? Kasihan sebagian ikhwah ya. Sebagian akhwat, sebagian ikhwan, beberapa hari ini pertanyaannya kasihan ya. Dan saya baru saja menjadi panitia acara tersebut di sekolah saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ketika Anda tidak bisa melarangnya, dan Anda enggak bisa melarangnya, minimal tidak berpartisipasi, itu saja. Lain kalau ceritanya Anda kepergok, artinya Anda terkondisikan, Anda di sekolah dan sekolah sedang merayakan, bagaimana lagi dong? Cuman jangan empat jua mencatuk ya lo, begini aja. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Anda resign saja, keluar saja dari kepanitiaannya. Sebagian akhwat pertanyaannya mirip-mirip, ada beberapa orang itu tetangganya yang melakukan dan tetangga terdekat harus membantu macam-macamnya. Waduh. Tetap ya, tentukan sikap. Tentukan sikap. Ketika Anda kepergok pun Anda harus tentukan sikap. Aku aslinya kada umpat menggawi. Aku kepergok sini benar. Aku kada menggawi. Karena inilah iman yang paling terakhir yang kita miliki, mengingkarinya dengan hati. Supaya tahun depan orang faham. Sama dengan seperti tadi, ketika diminta sumbangan, jangan kasih, tapi jangan begitu saja. Ulun kada umpat, enggak. Ulun kada meyakini acara ini, jadi ulun kada menyumbang. Kegiatan musala, masjid nang lain, insyaallah ulun umpat. Kalau ini ulun kada umpat. Jadi tahun depan Anda enggak dimintai lagi. Tapi biasanya datang lagi dia. Karena panitia yang lain lagi yang datang lenang semalam. Maka tahun tadi tahu ikam aku kan umpat. Ulun lain, ulun kada tahu. Tahun lalu siapa bayar? Oke, begitu ya. Sudah jelas ya, cukup ya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memakai jam tangan berian bapak dari hasil menang juara satu main apa nih? Gaple. Harat Abah Pianila. Aduh, Allah Nabi Sallam. Kalau Anda, cara mendapatkan sesuatu itu merubah hukumnya. Cara mendapatkan sesuatu itu merubah hukumnya. Iya. Cara Anda mendapatkan jam tangan ini adalah karena hadiah diberi. Cara bapak Anda mendapatkannya salah. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti sebagian pian ketika berdagang, cara Anda mendapatkan uang, Anda dagang. Yang beli bisa penjahat. Anda enggak tahu. Bisa jadi hartanya harta riba, harta curian, macam-macam harta haram pokoknya. Tapi cara Anda mendapatkan kan Anda jualan. Anda enggak tahu asal usul duit dia. Cara Anda halal kok, cara dia yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini berlaku juga untuk makanan. Mungkin sebagian ikhwah yani diberi makanan, Anda tahu dari mana penghasilan yang beri makanan ini? Hukum asal makanan halal dan cara Anda mendapatkannya adalah diberi halal. Tapi ingat, dakwah tetap harus jalan. Ingatkan orangnya. Jangan kemudian pian keenakan, wah kena bala bulan kena mun menang lagi jam. Sepatu bala jam tangannya. Jangan ya, harus diingatkan agar boleh berhenti dari yani gaplenya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Anda adalah orang yang sudah mampu untuk membelinya dengan uang Anda sendiri, maka tolak. Maka tolak. Kalau Anda enggak mampu menolaknya, terima, jual, duitnya buang. Artinya berikan ke fakir miskin. Wallahu a'lam bissawab. Dilema ya, macam-macam ya. Gaple ada hadiah jam tangan juga ya, hebat. Hebat juga. Panjang-panjang nih. Afwan Ustaz, sesuai tema. Wah ini, gak usah minta maaf, ini bagus nih. Apakah kita harus mengikuti pemahaman salaf dalam semua bidang ilmu? Siap. Bagaimana dengan ilmu fikih? Apakah juga harus mengikuti pemahaman salaf? Sedangkan kebanyakan kita mengambil pemahaman imam mazhab dan ulama-ulama sekarang yang notabene mereka bukan ulama salaf. Perhatikan lagi definisi umumnya salaf. Orang-orang yang mendahului kita dengan umur, kebaikan, keutamaan. Kenapa kita kerucutkan di sahabat? Karena merekalah yang terbaik. Tapi para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama madhab yang setelah mereka, salaf untuk kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka mempermudah kita memahami agama. Di mana setiap zaman, khususnya masalah fikih yang kita sebutkan, di setiap zaman ada saja masalah fikih yang baru. Di ulama terdahulu enggak ada. Ulama sekarang yang tahu. Atau ulama yang kemudian meninggal dan mengalami kejadian tersebut, tahu mereka bagaimana bersikap. Apakah berarti kemudian kita tidak mengikuti salaf? Enggak. Ketika mereka menyampaikan ilmu mereka, fatwa mereka tentang hukum apa misalnya? Operasi plastik, hukum pasang soft lens, hukum apa misalnya? Hal-hal yang di zaman ini. Bukankah semua mereka ketika berfatwa mesti rujukannya dengan firman dan sabda? Enggak asal ngomong loh. Pasti ada firman Allahnya, pasti ada sabda Muhammadnya. Mereka kiaskan terkadang sebagian permasalahan sama seperti hukum rokok. Kita sudah terangkan di sini. Enggak ada di firman dan di sabda. Tapi para ulama lah kemudian yang mengkiaskan itu dengan hukum asalnya. Jadi mereka memudahkan kita memahami. Tetap kemudian rujukannya adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ingat ya, bermadhab boleh. Apakah harus? Ya tidak harus. Tapi bermadhab boleh. Yang tidak boleh itulah fanatik dengan madhab. Itu yang tidak boleh. Karena imam madhabnya saja, semua imam madhabnya saja, tidak pernah menyuruh muridnya untuk fanatik dengan beliau. Maka tidak boleh fanatik. Dikatakan misalnya kayak, wah pokoknya kalau orang belajar ke Madinah, itu pasti belajar madhab imam Ahmad bin Hanbal. Enggak. Semuanya dipelajari. Ulun tahun kedua itu bahas Nailul Autor tahun kedua. Hadis itu dengan Nailul Autor. Itu mazhab Hanafi. Dari mana? Iya, semuanya dipelajari jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak pernah kemudian kita diajarkan untuk fanatik. Walaupun rata-rata ulama Timur Tengah adalah mazhabnya Hambali, tapi enggak pernah mereka nyuruh kita fanatik. Kitanya terkadang yang fanatik, yang dari Asia Tenggara Imam Syafi'i. Yang kemudian dari Afrika Imam Malik gitu. Kemudian yang dari India atau yang negeri tan biasanya imam yakni Hanafi dan lain sebagainya. Enggak. Syekhnya tidak pernah mengajarkan untuk fanatik. Dia terangkan semuanya dan dia terangkan bagaimana cara mengambil yakni istinbat, inilah hukumnya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membantah perkataan seperti ini? Wah, subhat lagi nih. Kami tidak mengerjakan kunut subuh dan tahlilan. Akan tetapi kami tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan itu. Karena pilihan seorang dalam beragama dan kita tidak boleh berdakwah dengan menyinggung apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan terlalu keras dalam menyampaikan dakwah. Bukan keras cuma, hanya tegas saja. Ya, karena halal haram jelas. Jamaah sekalian rahimakumullah, dua hal yang berbeda berkaitan dengan kunut, maka ini khilaf. Saya kalau di belakang imam subuh dan dia kunut, saya kunut dan angkat tangan saya. Sandaran saya apa? Jelas kata Nabi Muhammad SAW, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi," dijadikan imam untuk diikuti. Walaupun kemudian karena dia bukan rukun, sebagian ikhwah diam, enggak ada masalah. Yang jadi masalah, yang ribut kunut, enggak, dua-duanya enggak salat subuh. Itu masalah. Nyok kunut kadaya, enggak ada ya. Nyok kunut, wah ribut ya. Dua-duanya yang ribut ini, subuhnya tidur. Ya ngapain? Berkaitan dengan tahlilan, maka perkataan la ilaha illallah itu zikir paling utama. Kata Nabi Muhammad, afdhulu zikri la ilaha illallah, zikir paling utama. Itu la ilaha illallah. Yang kita bahas adalah cara Anda melakukannya. Karena sunnah Nabi Muhammad itu kalau enggak sebab, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat. Sekarang Anda harus datang dengan cara seperti itu. Maka dua pertanyaan tadi sama. Apakah Nabi Muhammad tahu yang Anda lakukan ini sebuah kebaikan? Oh, tahu. Mana dalilnya? Nabi Muhammad tahlilan seperti Anda. Oh, Nabi Muhammad sudah tahu, Bang. Oh, berarti Anda tahu kebaikan Nabi Muhammad tidak. Hebat sekali Anda. Dua, apakah para sahabat seperti ini memahami harusnya tahlil itu? Oh ya, seperti ini. Mana dalilnya? Ketika tidak ada, maka berarti Anda berarti tahu kebaikan dibandingkan generasi terbaik. Jadi simpel. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Tapi ingat, tahlil perkataan la ilaha illallah itu zikir paling utama. Maka sebutkan, zikirkan, enggak ada masalah. Tapi ketika Anda bikin cara-caranya khusus, inilah yang perlu contoh. Seperti itukah kemudian yakni generasi terbaik umat ini melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Belum lagi kalau kita bahas misalnya praktek yang mereka lakukan itu rujukannya adalah bukan dari Islam sebenarnya, kan gitu ya. Menegah hari, menunjuk hari, me-40, menyeratus, bahkan disebutkan dari agama Hindu. Subhanallah. Jangan lagi nanti alasannya, ya dulu kan kita ini pertama kali Islam masuk ke Indonesia dengan budaya. Kalau budaya sesuai dengan syariat, no problem. Kayak sego ta'liq itu adat istiadat lah, no problem. Anda bacakan, jika saya meninggalkan istri saya sekian lama, jika saya tidak menafkahi istri saya sekian lama. Oke, itu ada istiadat, sebutkan, no problem. Kenapa? Enggak melanggar. Karena yang Anda baca sesuai dengan tuntunan syariat memang. Anda enggak ngomong pun itu berlaku. Tapi kalau kemudian ada adat, atau kemudian seorang malas beralasan dengan budaya, tapi menyalahi syariat, ya kita tinggalkan. Karena Islam datang, yakni dengan, yakni kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada bagus postingan, postingan Ustaz Fadlan ya, Ustaz Fadlan Fahamsyah ya. Saya save tadi, karena postingan beliau diposting ulang sama Ustaz Badru. Nah, soal budaya. Kan ini lagi rame ya. Bahwasanya cadar adalah budaya Arab, dengerin. Padahal kita tahu ketika ada acara apa gitu di Saudi Arabia ya, dan masing-masing yakni suku atau kabilah atau kota menampilkan pakaian adatnya masing-masing, enggak ada yang pakai jilbab. Kalau kita bicara ada, perhatikan. Belum tahu budaya Arab. Sini saya kasih tahu. Kencang juga nih postingan ini. Wanitanya telanjang bulat tawaf mengelilingi Ka'bah dengan rambut diurai ke depan menutupi dada. Itulah budaya Arab dulu. Mereka tawaf dengan cara mereka masing-masing, di antaranya adalah telanjang. Lalu datanglah Islam menyelamatkan wanita. Datanglah Islam mensyariatkan hijab dengan kewibawaannya, lebih terhormat, lebih elegan. Bukankah standar antum sekarang yang jomblo nih? Bukan yang jomblo aja sih, yang nikah juga ya. Orang kalau sudah ngaji standarnya semakin tertutuplah, semakin mempesona perempuan itu. Semakin elegan, semakin cantik. Padahal bisa jadi orangnya gak cantik, tapi dari luar cantik nih. Kenapa? Standarnya sudah berubah. Yang terbuka ya gimana ya? Gimana mau elegan terbuka? Gulaan jagin mun terbuka gugur pian kada nak nambil. Gulaan, apalagi binian. Sudah dinikmati orang banyak, bekas. Dari mana wibawanya, dari mana kemuliaannya? Karena apa? Sudah dinikmati oleh orang banyak. Terkadang jadi masalah bukan perempuannya, orang tuanya yang salah. Ikamun berjilbab kayak orang tuha. Ikamun berjilbab kayak ini, selain kayak orang tua, kena kada payu. Buka aja, pasti buka, tetap enggak payu. Iya, kenapa? Karena laki-lakinya sudah berpikiran, ini ingin menarik minat laki-laki, tapi caranya seperti ini, murah dong. Kebuka, semua orang sudah lihat, semua orang sudah menikmati, kita berbicara yang mulus ya, kita berbicara yang mulus. Ya. Ini kadang sudah dibuka, kunatnya, ya Allah. Kunatnya sana-sini. Bukan cuma kunat ya, kadang-kadang juga warnanya enggak nyenengin. Kita yang lihat dosanya sama, kan rugi ya. Ya Allah. Sorry. Dosanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi standarnya sudah berubah ya. Makanya juga standar yang error dengan cross hijabernya berubah. Mereka bukan pakai pakaian seksi, mereka pakai hijab juga karena sudah zamannya ya. Allah yang bisa. Makanya para akhwat yang sudah masuk kemudian di ruangan tersebut ya, sudah di balik shutter, buka saja, buka wajah Anda biar saling kenal satu sama lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Biar saling kenal siapa di kanan Anda, kiri Anda, depan belakang ya. Bisa jadi kemudian dengan silaturahim seperti itu rizki terbuka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selain khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.